Apa hukum hormat bendera? Telah ditanyakan kepada Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala pada waktu itu, hukum penghormatan terhadap bendera. Kata beliau, ini bid'atun muhdatsah. Ini bid'ah. Nah, tidak ada anjuran seorang itu menghormati bendera. Nah, apalagi sebagian mereka punya keyakinan-keyakinan tertentu. Ya, berbeda seorang kalau melakukan penghormatan kepada bendera yang dibeli di kebun sayur dengan bendera pusaka. Beda perasaannya. Nah, kalau bendera pusaka, wah ini ya seakan-akan punya kekuatan magic. Nah, punya kekuatan tersendiri katanya. Ini bahaya kalau seperti ini. Ya. Bisa-bisa dapat menjerumuskan seorang ke dalam syirik. Meskipun pada asal hukumnya hormat tidak sampai kepada tingkatan syirik. Tapi kalau sampai disertai dengan keyakinan, dikhawatirkan. Nah, maka yang demikian tidak diperbolehkan, termasuk di antara amalan bid'ah.